Terbangun di pagi hari, di siuling ganita burung dan mentari. Pantai indah telah menanti, mengiringi buih ombak yang menari. Resah hilang hadapi hari ini, hapus mimpi yang tak pasti. Lepas sudah rapuhnya diri ini, langkah bebas bersemi. Kan lamunan kesombongan diri ini, senja kan datang membelaikan pikiran tentang mimpi. Segera menandai hari akan berganti, tembayung di sore hari sudah siap tumbuhi mimpi manis semalam hari. Merangsang hati untuk bisa